إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Melanjutkan pembahasan materi kita dari pertemuan sebelumnya, dari pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah, dari Fusul Mutafarriqah, pembahasan beliau, ringkasan beliau, setelah kita lalui topik racun dan nutrisi hati dari pertemuan pertama, kita akan melanjutkan pertemuan kedua masih dalam topik yang sama. Sebelumnya kita ulang, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya empat hal yang merusak badan, yaitu alham, wal hazan, wal ju' was sahar, sedih, gundah gulana, rasa lapar, dan sering begadang. Sering lapar dan sering begadang. Kemudian lanjut beliau, wa arba'atun tufrah, empat hal yang membuat senang. An-nadharu ilal khudrah, melihat suatu yang hijau. Wa ilal ma'il jari, dan melihat air yang mengalir. Wal mahbub, melihat orang yang dicintainya atau suatu yang disukainya. Wa thamar, melihat buah-buahan. Kemudian yang berikutnya kata Ibnu Qayyim, wa arba'atun tudlamu al-basar, dan empat hal yang membuat mata itu suram, kabur, menggelapkan pandangan. Yang pertama adalah al-mashyu hafian, orang yang sering berjalan tanpa pakai pengalas kaki. Berjalan mengalas kaki sunnah kadang-kadang, sebagaimana sahabat yang diperintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Hadis riwayat Abu Daud disahkan Syalbani. Dahulu kami ini diperintah Nabi untuk berjalan tanpa alas kaki kadang-kadang. Kemudian yang kedua adalah ya, kalau berjalan kaki tanpa alas kaki sering-sering, ini apa, membahayakan saraf mata. Karena apa? Ujung kaki di telapak kaki banyak didapati saraf dari otak, mata sampai kaki. Dan yang kedua adalah at-tasabbuhu wa tamassi biwajhil baghit wal thaqil wal adu, yaitu kalau pagi harinya, sore harinya berjumpa dengan wajah orang yang dia benci, yang berat rasanya untuk dia bertemu, berjumpa dengan musuh, maka ini juga membuat pandangan itu suram, gelap. Yang berikutnya, yang ketiga, wa katsratul buka, yang ketiga adalah sering menangis. Namanya menangis ya sedang-sedang, dibolehkan, gak boleh ekstrim kanan, gak boleh ekstrim kiri. Menangis-menangis tapi jangan terlalu banyak. Ya, adapun para ulama, menangis, sering menangis karena takut sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sufyan ats-Tsauri tatkala dikatakan oleh Atha al-Khaffaf, dia berkata, "Ma laqitu Sufyan illa baqiyan." Aku tidaklah menemui Sufyan, yaitu Sufyan ats-Tsauri, kecuali dia selalu dalam keadaan menangis. Selalu dalam keadaan menangis. Kenapa demikian? Kata Sufyan, atakhawafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyan. Aku khawatir aku nanti, atau aku dicatat di dalam lauhul mahfud dalam keadaan aku sebagai orang yang merugi. Ini kondisinya Sufyan ats-Tsauri, banyak menangis. Ya, banyak menangis. Begitu pula sahabat Nabi namanya Abu Muhammad As-Sahmi. Abu Muhammad As-Sahmi, dia adalah Abdullah bin Amr ibn al-Az. Ya. Dan dia ini sering menangis sampai matanya buta, sampai air matanya kering, karena seringnya menangis. Kemudian yang keempat, wa syamur raiha, keempat, wa kathratun nazar fi khattid daqiq. Yang keempat adalah sering melihat tulisan yang sangat kecil. Makanya Imam Ahmad menjadikan hukumnya makruh bagi orang yang sering menulis dengan tulisan yang kecil. Ya. Gunakan tulisan yang jelas. Ya. Yang tidak membutuhkan mata untuk apa? Berakomodasi lebih daripada biasanya. Kemudian kita lanjutkan pada ketemuan kedua kali ini dari ucapan Ibnu Qayyim, wa arba'atun tuqawwi al-jism. Dan berikutnya beliau sebutkan empat hal yang menguatkan tubuh. Empat hal yang menguatkan tubuh. Yang pertama, lubsut thawbi an-na'imi. Mengenakan pakaian yang enak, nyaman. Itu penting. Kenapa? Di kulit kita ada pembuluh darah, ada saraf, ya. Pakaian yang paling enak adalah pakaian dari kutun. Pakaian dari katun atau kutun. Nah, adapun pakaian-pakaian juga berbahan polyester, dia lebih panas. Lebih tidak nyaman pada kulit. Gatal dan lain sebagainya. Yang mana pakaian-pakaian ini kalau kita berada di daerah dataran tinggi atau berada di daerah yang suhunya di bawah nol, pakaian-pakaian yang tidak nyaman ini akan menimbulkan ion listrik. Ya, menimbulkan ion listrik. Makanya pakaian yang paling bagus adalah dari koton, dari katun. Dia lebih nyaman untuk kulit sehingga memberikan efek. Di sini disebutkan Ibnu Qayyim untuk kekuatan tubuh. Yang kedua adalah agar tubuh tetap kuat, dukhulul hammam al-mu'tadil. Dukhulul hammam al-mu'tadil. Dia masuk ke kamar mandi dalam keadaan apa? Mu'tadil. Artinya mu'tadil apa? Tidak dalam keadaan dia terlalu kenyang. Juga dia enggak selepas olahraga langsung masuk. Betul-betul dalam kondisi apa? Mu'tadil, seimbang. Seimbang artinya apa? Perutnya seimbang. Ya, enggak habis makan langsung masuk kamar mandi. Juga enggak habis olahraga langsung masuk kamar mandi. Nunggu apa? Kondisi seimbang. Yang ketiga, wa aklu ta'am al-hulu wad-dasam. Yang berikutnya adalah dan makan makanan yang manis. Makan makanan yang manis. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, dengan sanad yang sahih, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ahabbu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hulu wal barid." Yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang manis dan dingin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur minum air nabidz. Minum air nabidz, air nabidz direndam semalaman itu dingin. Ya. Dan kurmanya manis. Jadi Nabi senang sekali dengan air yang manis dan dingin. Dingin untuk apa? Mendinginkan tubuh yang panas. Semalaman ketika tidur tubuh itu panas. Melakukan sisa metabolisme kata Ibnu Qayyim. Dan minum air dingin untuk apa? Mendinginkan tubuh yang panas. Kemudian memilih yang manis. Dalam hal ini Rasulullah menjadikan air nabidz. Kenapa manis? Karena manis adalah yang paling cocok pertama kali ketika perut kosong. Ketika tidur, ya, semalaman perutnya kosong, yang pertama kali masuk dingin dan manis. Ketika buka puasa, menu Nabi disunnahkan diantaranya apa? Kurma, manis. ketika bayi baru lahir ditahnik juga manis. Ya, ini semua hikmahnya apa? Hikmahnya diantaranya baik untuk liver dan limpa. Karena yang manis-manis ini untuk apa? Nutrisinya liver, juga baik untuk bilirubin di liver. Ya, makanya sangat bagus sekali ketika perut kosong yang manis. Bukan ketika perut kosong bangun tidur minumannya yang panas dan kecut. Ya, kalau hanya sekali dua kali dengan alasan ingin membuang lemak di perut, sekali dua kali, mungkin bahkan dua pekan, mungkin dia tidak mengapa. Tapi kalau jadi rutinitas, maka yang bakal terancam kondisi kesehatannya adalah liver dan limpa. Ya, makanya air rendaman jeruk misalkan, air rendaman apel, air rendaman nanas diminum selepas bangun tidur. Ya, bukan haram, bukan makruh, bukan. Tapi apa? Akan membahayakan liver dan limpa. Makanya kalau kita lihat kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapati hikmah yang sangat banyak. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya bagi kalian dalam diri Rasulullah itu ada uswah yang baik. Termasuk sahurnya Nabi apa coba? Ya. Kemudian gimana dengan air kesukaan Nabi? Manis dan dingin. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ke rumahnya Abu Al-Haitham, sahabat Nabi. Pertama yang ditanya Rasulullah ketika mampir ke rumahnya Abu Al-Haitham, "Hal indakum min ma'in ba'itin fi shannah?" Apakah kalian punya air dingin yang tersimpan di dalam shannah? Shannah itu bejana terbikin dari kulit hewan. Ini bejana yang paling bagus. Coba. Kalau kita telaah kehidupan Nabi. Kenapa? Bejana dari kulit hewan pertama najis. Tetapi setelah apa? Setelah dilakukan tadbiq, dabak, dilapisi kulit hewan tadi, dilapisi, digosok dengan daun bidara dan daun yang lainnya, kemudian dijemur, dicuci, jadi suci. Kemudian dibentuk seperti bejana, dikasih tutup di atasnya. Dan mereka kebiasaannya memasukkan air, kadang ditaruh di luar rumah, digantung, untuk apa? Biar terjadi proses apa? Pengembunan. Dan kulit tadi ada pori-porinya. Nah, ini hikmah. Ya. Beda dengan kondisi kita. Mereka betul-betul apa? Dalam keadaan sedikit nutrisi sedikit, tapi betul-betul sehat, sempurna. Ya, masya Allah. Dan Islam jaya bukan karena apa? Banyak-banyakan nutrisi. Ya, Islam jaya bukan banyak-banyakan menu makanan. Tapi Islam jaya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka mengambil sebab bagaimana tetap sehat. Ya, adapun zaman kita pakai plastik. Kita harus jadi orangnya apa? Orang yang kritis. Ya, lihat kalau plastik, ya, kritis atau kritik? Kritik atau kritis? Harus kritis. Jadi orang yang kritik, orang kritis nanti koma nanti. Kita harus jadi orang yang kritik. Lihat ya, kalau ada bejana, dilihat di bawahnya. Ada segitiga, segitiga itu artinya daur ulang. Kalau ada angka 1, Anda minum air mineral, habis diminum, jangan diisi lagi, harus dibuang. Namanya satu kali daur ulang. Kalau diisi lagi, berubah lagi polimernya. Apalagi ditaruh di bawah terik matahari. Ya. Angka 2, angka 3 sampai angka 7, yang paling aman angka 5. Yang paling aman angka 5. Adapun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam alami sekali dari kulit. Enggak tahu angka berapa kalau kulitnya. Nah, alhasil kondisinya sangat bagus, ada pori-porinya, ada proses difusi osmosis sehingga minuman pagi hari sangat sehat. Di masa lalu, sebelum khamr itu diharamkan, orang-orang di masa lalu, termasuk ada sahabat yang sebelumnya sempat minum khamr, ya, ketika belum turunnya tentang pengharaman, yang mana ayat tentang pengharaman khamr itu turun 3 tahapan. Menunjukkan apa? Rahmatnya Allah kepada hambanya, pelan-pelan, enggak langsung diharamkan. Pelan-pelan dijelaskan tentang bahayanya, naik lagi sampai ketiga sudah diharamkan. Dulu kebiasaan mereka meletakkan khamr juga sama, diletakkan di syannah, di kulit hewan. kemudian digantung di luar rumah. Ya. Dan Anas bin Malik dulu ketika masih kecil suka menuangkan khamr kepada sesepuh-sesepuh. Ya, orang-orang tua. Ketika sudah turun tentang pengharaman khamr, dengan serta-merta para sahabat membuang khamr di gang-gang jalan Madinah. Menunjukkan bahwasanya khamr itu enggak najis, dibuang di gang. Seandainya najis, enggak akan dibuang di situ. Ya, enggak najis tapi enggak bisa untuk bersuci. Ini khamr. Dan di antara sahabat, di antaranya ada yang bangga, ya tafakhur. Bangga dalam keadaan apa? Taat kepada Allah. Dengan fitrahnya enggak pernah merasakan khamr. Walaupun sebelumnya enggak dilarang, ya. Dan ini minuman Rasulullah, ya. Di antaranya kebiasaan sahabat berarti apa? Mengendapkan minuman. Makanya Anda mungkin pernah baca artikel fungsinya air yang diletakkan atau diembunkan bisa mengobati 2-5 penyakit, sakit mah, rematik, asma dan lain sebagainya. Air ditaruh di botol, diembunkan. Ini juga kebiasaan orang Arab, ya. Kebiasaan orang Arab. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Haitham, dia berkata, "Hal indakum min ma'in ba'itin fi syannah?" Apakah kamu punya air yang sudah diinapkan semalaman di syannah? Ya, bejana yang terbikin dari kulit. Masya Allah. Itu hikmah juga, ya. Hikmah juga. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim, "Wa dasam." Makanan dasam. Dasam itu semacam lemak. Bisa lemak dari susu. Itu mendatangkan apa? Kesehatan. Bisa mendatangkan manfaat. Ada manfaatnya. Adapun terkait dengan dasam, datang dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madmadhu minal labani fa innalahu dasman." Hadis riwayat Ibnu Majah disahkan Syalbani. Kalian berkumur-kumurlah dari apa? Dari susu. Karena susu itu punya lemak. Biar lemaknya enggak nempel, enggak ngerusak gigi. Akhirnya disuruh kumur-kumur. Khilaf para ulama, maksudnya kumur-kumur gimana? Ada yang memahami secara zahir hadis, minum susu sambil kumur-kumur. Gitu ya. Ada yang sebagian lainnya memahami setelah minum susu baru minum air putih kemudian kumur-kumur. Ya, kemudian kumur-kumur. Ini yang lebih mendekati kebenaran. Kenapa? Karena tujuannya untuk membersihkan lemak. Kalau kumur-kumur dengan susu ya gimana mau bersih? Wong yang mau dibersihkan lemak pada susu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lihat al-laban, ya. Laban susu. Bagaimana sih sifatnya susu? Antum bisa lihat yang punya kita terjemah, dilihat, cari tentang susu. Taib, laban susu, ya, dinamakan susu ini laban ini warnanya putih, ya, warnanya putih. Disebutkan dalam Al-Quran tentang apa? Tentang lafad. Tentang susu dalam surat An-Nahl ayat 66 Allah sebutkan, kalau Allah menyebutkan sesuatu biasa ada hikmah yang besar di balik itu, ya. Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farthim wa damin labana khalisan sa'igan li syaribin. Syahadnya di sini disebut laban di dalam surat An-Nahl. Juga disebutkan tentang surga. Di surga ada sungai. Fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Jadi di sana di sungai nanti ada sungai yang sungainya itu dari susu. Sungainya dari susu. Nah. Dan susu ini tersusun dari asal tabiat penciptaannya. Dia itu alami. Susu ini bisa tersusun dari tiga unsur. Di dalamnya ada unsur jubniyah. Jubniyah kalau zaman kita sekarang keju. Yang kedua samniyah. Samen itu minyak sapi. Sering bisa dipakai untuk bikin roti, ya. Kemudian yang ketiga al-ma'iyah. Al-ma'iyah yaitu kandungan air. Kandungan air. Secara umum sifatnya susu segar adalah dingin. Makanya susu segar cocok untuk orang penderita sakit mah, asam lambung. Susu segar, bukan susu instan. Ya. Bukan susu formula. Ya. Yang model serbuk atau bubukan powder. Ya. Kalau sudah powder, susu itu sifatnya panas. Makanya kalau anak kecil sering minum susu powder, giginya hitam. Karena sifatnya panas di susu. Apalagi anak kecil habis minum susu, pakai dot susu, mana dia kesempatan kumur-kumur dan gosok gigi. Dan enggak paham lagi dia. Jadi apa? Banyak didapati gigi mereka hitam. Kenapa? Karena kandungan atau sifat panas pada susu. Ya. Beda dengan susu segar. Susu sapi segar misalnya. Ya. Susu kambing segar misalnya, tidak seperti susu powder. Tidak seperti susu powder. Makanya disebutkan oleh saudara kita yang dia sempat meneliti, kebetulan dia seorang dokter spesialis anak. Setelah dia lihat banyak sekali anak-anak yang sering terkena apa? Batuk, pilek, diare. Padahal tubuhnya masya Allah gemuk, padat. Gemuk ya. Berkelok-kelok ya. Seperti Michelin ya. Saking gemuknya, tapi ternyata sering sakit. Sering sakit. Ternyata apa setelah diteliti, kebiasaan mereka sering minum susu powder. Ya. Susu powder boleh. Ya, enggak haram, enggak makruh. Silahkan. Cuma apa? Jangan terlalu sering. Mindset kita kalau anak enggak dikasih susu nanti cepat sakit. Salah. Justru anak makan sayur, anak makan protein, ya. Justru itu sehat. Ya, justru itu sehat. Nah, karena apa? Terlalu sifat panas yang ada pada susu sehingga menimbulkan efek samping. Nah, dan susu ini juga merupakan unsur untuk proses terbentuknya darah yang bersih, kata Ibnu Qayyim. Darah yang bersih. Dan untuk melunakkan tubuh yang kering. Berarti cocok untuk orang yang kulitnya keriput. Ya, cocok dengan apa? Minum susu. Tentunya tadi susu apa? Susu segar, ya. Minum susu. Kemudian dia yaghdhu ghidha'an hasanan, nutrisinya sangat baik. Dia juga bisa bermanfaat untuk apa? Yanfa'u minal waswasi wal ghammi wal amradhis saudawiyah. Dia sangat bermanfaat untuk mengobati penyakit was-was. Pakai susu. Ya. Nah, kemudian bisa untuk mengobati sedih, gunda gulana. Kira-kira kenapa? Kenapa? Kok bisa untuk sedih, gunda gulana? Karena sedih sifatnya panas. Depresi, stres sifatnya panas. Susu sifatnya dingin. Itu prinsip itu aja, ya. Nah, panas, dingin. Nah, dan juga untuk amrod saudawiyah seperti asam lambung. Ini amrod saudawiyah, ya, amrod saudawiyah. Sehingga susu ini untuk menetralkan yang asam lambung itu sifatnya panas dan susu sifatnya dingin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza syuriba ma'al asali naqqa al-quruh al-batina minal akhlatil ufunah. Ya. Kata Ibnu Qayyim, jika susu ini diminum dengan madu, madu asli atau murni? Madu murni. Nah. Wa idza syuriba ma'al asali naqa al-quru al-batina minal akhlati al-ufunah. Dan jika lo susu ini, tentunya susu segar dengan susu powder, jika dicampur dengan madu, madu sifatnya apa? Panas, tapi panas pada kondisi di tengah-tengah, ya, nggak terlalu panas, ya. Susu ini jika dicampur dengan madu, maka untuk membersihkan luka-luka di dalam tubuh. Seperti apa? Ulcus peptikum, tukak lambung. Berarti cocok pakai susu dan madu, ya. Jangan jeruk dengan madu, salah. Ya. Kalau ada luka dikasih jeruk, gimana kira-kira? Tambah perih, ya. Kalau asam lambung saja, ya, dengan susu dan dengan madu, maka sangat membantu untuk membersihkan luka, untuk membersihkan luka, dan untuk membersihkan campuran-campuran yang tertimbun di lambung. Washurbuhu ma'as sukari yuhassinu al-laun jidda. Dan minum susu dicampur dengan sukar. Sukar itu artinya apa? Kalau di sini sukar diartikan tebu. Karena di zaman dahulu enggak ada gula kayak kita. Kalau bilang sukar, mereka maksudnya tebu. Berarti di zamannya Nabi juga ada tebu. Disebutkan dalam Fathul Bari, Aisyah radhiyallahu anha kalau bikin manisan untuk Nabi pakai tebu. Pakai tebu. Karena enggak dikenal sana sukar, ya. Sana enggak dikenal dengan gula. Mereka taunya dari tebu, ya. Masya Allah, di Arab ternyata ada pohon tebu, ada timun, ada semangka dari zaman dulu, ya. Nah, kalau diminum dengan susu dengan tebu itu untuk membersihkan launu jiddan, yaitu untuk membersihkan atau membaguskan pigmen, ya, membaguskan pigmen, termasuk pigmen warna kulit, pigmen warna kulit. Tayyib. Ini yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, yang menguatkan tubuh. Berarti lemak itu juga dibutuhkan. Yang jelas jangan berlebihan. Kita juga butuh lemak pada batas normalnya. Kemudian lanjut Ibnu Qayyim rahimahullah, yang menguatkan tubuh kita yang keempat adalah wasyumur ruwa'ih at-tayyibah. Mencium bau yang wangi, wewangian. Tadi kita sebutkan ya, empat hal yang menguatkan tubuh. Yang pertama, menggunakan pakaian yang nyaman. Kedua, masuk kamar mandi dalam kondisi seimbang. Gak habis olahraga, gak habis makan kenyang. Jangan. Kemudian, dan dia makan makanan yang manis dan juga lemak dibutuhkan. Yang berikutnya, mencium bau yang wangi. Kemudian kita akan bahas kembali, apa alasannya kok mencium bau wangi membuat tubuh itu sehat, membuat tubuh itu kuat. Kita buka kalamnya Ibnu Qayyim, lihat yang punya kitab judulnya apa, minyak wangi, ya, atau wewangian. Tayyib. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi hifdhis sihhati bitib. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kesehatan dengan wewangian. Namanya wewangian bukan hanya minyak wangi. Ada yang bentuknya minyak, ada yang bentuknya bukhur, asap, ada yang bentuknya bunga-bungan yang mengeluarkan aroma seperti sedap malam, ya, seperti lavender dan lain sebagainya. Itu termasuk wewangian. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Lamma kanat ra'ihatut thayyibah ghidha'ar ruh." Ya. Kalau ada aroma yang wangi, aroma yang enak, itu sebenarnya adalah nutrisi untuk ruh kita. Kalau ada orang stres, banyak masalah, difitnah lah, disebarkan kejelekannya lah, ya, ada masalah macam numpuk, cium, cari bau-bau yang wangi, ya, sebagai apa? Sebagai aroma terapi. Karena aroma yang wangi itu nutrisi bagi roh, ya. Bukan hanya aroma yang wangi, istri Anda juga roh bagi Anda, ya. Istri yang baik akan menjadikan seorang laki-laki, seorang suami yang fisik dan jiwanya juga baik. Jika istri akhlaknya buruk, istri itu peringainya jelek, lihat, si suami cepat keluar uban, ya, fisiknya cepat keriput, cepat tua, Terus apa lagi? Rohnya suami juga demikian, hidup gak semangat. Ya, mau jalan gak semangat. Ini kenapa? Rohnya gak baik, rohnya istri. Maka kata Ibnu Qayyim apa? Seorang lelaki yang berakal, seseorang yang berakal, gak mungkin menolak apa? Pendapat bahwasanya roh itu bisa memberikan efek pada tubuh. Antum percaya gak? Bisa ngerasakan gak sekarang? Ya, kalau ibu-ibu atau suami Anda yang baik, Anda pasti ibadah lebih semangat. Ya, jalan mencari nafkah semangat. Pulang ke rumah kembali semangat. Hati lebih ikhlas, itu penting. Istri sebagai ruh, semangatnya ruhnya laki-laki. Ya, penting sekali, ya. Nah, pernah kita ceritakan dulu kepada antum kisah ya. Kisahnya tikus putih, masih ingat? Ada dua kandang. Ini tikus putih dikasih betina yang sudah tua. Ini jantannya muda. Yang sebaliknya ada tikus putih, betinanya muda, jantannya tua. Setelah satu bulan dilakukan penelitian, yang betinanya tua gak ada layanan bagi laki-laki. Akhirnya laki-laki yang jantan masih muda, jalannya loyo. Nah, yang sebaliknya, ini betinanya muda, jantannya sudah kakek-kakek. Ternyata jalannya lebih kuat daripada jantan yang masih muda, tapi dapat roh yang kurang menyenangkan. Ya, bukan dari apa? Bukan hanya dari layanan ranjang. Bukan hanya itu aja. Dalam segala hal, ketika suami ada masalah, dia ikut merasakan masalah, ditenangkan suaminya. Rasulullah ketika ada masalah lari kemana? Khadijah. Ketika takut bertemu Jibril alaihissalam, lari kepada Khadijah sambil berselimut. Zamiluni, zamiluni, minta diselimutin kedinginan. Dihibur sama Khadijah. Ya, dihibur sama Khadijah. Demikian. Kalau sekarang istri suami ada masalah, pulang ke rumah, baru masuk rumah tambahi lagi masalah. Suruh nyuci piring, suruh ngepel. Akhirnya keluar uban banyak. Ya, makanya doanya kemarin apa? Ketika apa? Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min jari su' wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashyib. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk akhlaknya dan dari pasangan yang bikin uban keluar sebelum masanya. Doa apa? Ya. Nah, kalau mau disemir silakan, asal jangan warna hitam. Nah, taib. Kemudian maka minyak wangi atau aroma wangian ini adalah ruh, ya. Aroma wangian ini adalah ruh bagi atau nutrisi bagi ruh, ya. Nutrisi bagi ruh. Warruhu mutiyatul quwwah, ya. Kata Ibnu Qayyim, dan ruh itu adalah yang merupakan sebabnya keluarnya kekuatan. Orang kalau badan kuat tapi rohnya lagi lembek, dia lemes, gak punya gairah, badannya keker. Tapi ketika ada masalah, rohnya menumpuk masalah, jalan menundukkan kepala, yang keker sudah gak kelihatan kekernya. Kenapa? Karena roh. Ya. Kita lanjutkan insyaallah setelah adzan insyaallah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمدا Baik, lanjut Ibnu Qayyim masih berbicara tentang wewangian. Ya, aroma yang wangi ini memang nutrisi bagi ruh. Nutrisi bagi ruh. Kebalikan dari wangi yaitu bau-bau yang enggak wangi. Ya, bau imma aroma keringat, imma aroma misalkan di dalam rumah yang kurang ventilasinya, atau aroma rumah yang apa, bau dapur masuk ke rumahnya. Ya. Maka ini apa? Bisa mempengaruhi roh manusia. Makanya usahakan asap dapur jangan masuk ruangan. Ya, apalagi lengket ke baju, lengket ke pakaian. Anda sholat pakai pakaian yang bau masakan. Nah. Dan saudara kita dari kalangan jin, terutama setan, ya, setan bukan saudara kita. Ya. Jadi terutama setan, mereka ini paling tidak suka dengan bau wangi. Ya, makanya tempat-tempat jorok bukan hanya setan, tikus juga datang. Ya, termasuk bau wangian ini tidak disukai oleh hewan-hewan. Ya, semacam tikus, kecoa. Ya, karena apa? Tidak disukai yang seperti ini. Tentunya tempat yang bersih juga untuk roh yang sehat. Untuk roh yang sehat, sekali-kali diletakkan misalkan daun atau bunga sedap malam di rumah, ya. Kalau enggak ada bunga sedap malamnya, tiba-tiba bau wangi, ini yang ngeri. Nah, ini yang ngeri ini. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal quwwa tazdadu bitib, dan kekuatan tubuh itu, nah ini makanya Ibnu Qayyim bahas, ternyata bikin tubuh kuat itu bau-bau wangi. Dan kekuatan tubuh itu bertambah dengan aroma yang wangi. Makanya Nabi bersabda, ahabbu ilayya at-tib wan nisa, yang paling ku cinta kata Rasulullah, paling ku suka itu adalah minyak wangi dan perempuan, wanita, tentunya yang halal, ya, wanita yang halal, ya. Jadi kalau Anda punya istri nggak punya minyak wangi, kalau punya minyak wangi mual-mual, ini masalah. Bisa-bisa cari ranjang lain suaminya nanti, tambah ranjang nanti. Minyak wangi itu aroma yang baik, roh yang baik suka minyak wangi. Kalau ada wanita nggak suka minyak wangi, ini yang jadi masalah. Kata wanita, mas saya gak suka bau minyak wangi mas. Lah kenapa? Apa sukanya? Kalau saya baunya keringatnya mas, saya baru kuat. Wah ini. Nah, ini kelainan dikit nih. Demikian rahimahullah. Bau wangi ruh dan untuk menambah kekuatan. Untuk menambah kekuatan. Wa huwa yanfa'u ad-dimagha wal qalba. Dan dia bermanfaat untuk otak dan hati. Hati maksudnya jantung. Makanya Ibnu Qayyim membahas di mana sih letaknya akal. Ada yang berpendapat akal itu di otak, ada yang mengatakan akal itu di jantung. Dan pendapat yang paling benar, pendapat yang ketiga, akal itu jantung dan otak. Diproses, berpikir bersamaan. Ya. Dan aroma wewangian ini dia adalah sangat bermanfaat untuk otak sama jantung. Sehingga akal dia sehat. Akal dia sehat. Aneh kalau ada orang suka bau ketiak. Ada orang suka bau yang kecut, ya. Tabiatnya manusia suka bau yang wangi. Ini tabiat asalnya. Wasairul a'dha'i al-batiniyah, termasuk organ-organ di dalam yang tidak kelihatan itu juga suka wewangian. Makanya ada istilah aromaterapi, terbikin dari bunga ini dan bunga itu. Kalau ada sakit nyeri saraf, apa diapain? Diletakkan, digosokkan dengan berlawanan arah jarum jam, bisa gitu kan? Diletakkan di mana? Diletakkan daerah yang sakit, daerah yang tegang. Ya, kalau ada sakit tertentu diletakkan pada titik-titik meridiannya. Ya, tidak menutup kemungkinan itu mendatangkan manfaat. Kata Ibnu Qayyim juga bermanfaat untuk pencernaan atau organ di dalam yang enggak nampak. Organ yang tidak nampak. Wa yufarrihu al-qalb, dan untuk menyenangkan, menyegarkan hati. Masya Allah. Makanya aromaterapi itu penting. Menyegarkan hati. Taruh di ruangan yang wangi-wangian, dari bahan alami, dari kayu gaharu atau kayu-kayu yang lainnya. Ya, kalau Anda bisa meminimalisir dari bahan-bahan kimia, ya bagus. Pakai bunga sedap malam atau bunga mawar dan lain sebagainya. Ya, lebih alami, lebih bagus. Wa yasurru an-nafs, wa yasurru an-nafsa wa yabsutu ar-ruha. Dan dia untuk menyenangkan jiwa dan untuk apa? Melebarkan dadanya si roh. Ya, seger ya. Nah, roh ini jadi senang. Roh ini jadi senang. Wa huwa asdaqu syai' lir-ruh. Ini yang paling benar tentang roh. Bahwasanya roh itu butuh apa? Aroma yang cocok. Aroma yang wangi. Ya, aroma yang wangi. Aroma yang tidak wangi, aroma lawan dari wangi, tentunya disukai oleh roh-roh yang rohnya khabithah, kata Ibnu Qayyim. Rohnya roh yang khabith, roh yang buruk. Ya. Makanya roh yang baik tabiatnya suka wangi, suka wewangian. Lah kalau roh sukanya minyak sinyong-nyong, ini bukan roh. Ya, yang datang jin. Nah. Dan wa asyadduhu mula'amatan laha, dan roh itu paling cocok dengan wewangian. Roh paling cocok dengan wewangian. Masya Allah, ini yang dibahas oleh Ibnu Qayyim, ya, bahwasanya roh itu wewangian ini untuk menguatkan roh. Kalau rohnya kuat, maka jiwa juga kuat. Wallahu alam bisawab. Kemudian pembahasan yang terakhir. Wa arba'atun tuyabbisu al-wajh, dan empat perkara yang membuat wajah itu kering. Ya, kalau kita lihat-lihat wajah orang, kadang wajah orang lihatnya kering gitu ya. Kering, imam mukanya memang kering, enggak ada dagingnya, kulitnya juga kering, ya. Kemudian kalau dilihat wajahnya merengut terus. Wajahnya jarang senyum. Ya. Ini kata Ibnu Qayyim dibahas. Ya. Wajah kering, kemudian kata beliau tudhibu ma'ahu wa bahjatahu wa talawatuhu wa talawatahu. Kata Ibnu Qayyim, empat hal yang bikin wajah itu kering. Ima wajahnya kering masuk, ima kulitnya kering, ima mukanya kalau dilihat kecut. Ya. Kemudian apa? Dia air yang ada di wajahnya banyak yang hilang. Kemudian cahaya pada wajah hilang. Kalau dilihat biasanya orang menyenangkan. Ini dilihat orang sudah, aduh, dilihat sudah nggak menyenangkan. Ya. Kemudian apa? Dan raunak baha asyrok yang bersinar dari wajah itu hilang. Karena apa? Karena empat perkara. Yang pertama, al kadhibu, suka dusta. Naudzubillah. Ya. Semoga Allah jaga kita semua. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang jujur. Ya. Kalau berjanji suka mengingkari. Kalau ngomong ya menyelisih kenyataan. Kalau ngomong ya menangkal pembicaraan yang sebelumnya yang sudah dia ucapkan. Selalu mencari pembenaran. Ya. Ini kadzib, ciri-ciri yang ada pada hati orang-orang munafik. Ya, naudzubillah, nasallallahu afiyah. Kadang kita sering terjatuh. Ya. Kadzib, walaupun kadzib bukan kadzib yang besar, kadzib yang kecil-kecil. Ya. Kedustaan yang ringan kadang. Ya. Makanya perlu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man shadaqa ma'allah shadaqahullah. Barang siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan benarkan dia. Barang siapa yang jujur kepada Allah, Allah akan benarkan dia. Jujur itu adalah pasukannya Allah. Jujur adalah pasukannya Allah. Jundun min junudillah. Kalau tatkala kita difitnah, kita diserang, dimaki, dipojokkan, tidak usah banyak bantah. Tidak usah bantah. Kalau kita bantah sekali, dia akan membantah ratusan kali. Maka di sini kita membutuhkan pasukan Allah yang berupa jujur. Kalau kita jujur, Allah akan bantu kita. Allah benarkan kita. Ya. Kalau kita jujur, sudah kejujuran kita untuk membantah kedustaan yang ada. Jadi enggak usah apa? Enggak usah sibuk cari pencitraan. Kalau difitnah udah diem dah. Ya. Enggak usah sibuk membantah. Nah. Ini yang pertama, kalau orang banyak dusta, lihat. Kalau ngelihat orang wajahnya gelap, surem, kering. Kalau dilihat itu enggak menyenangkan. Kalau ngomong suka menyakitkan hati. Kalau ngomong isinya dusta tok, ya. Ini masih di dunia. Belum nanti sakaratul maut bisa dipersulit dia, naudzubillah. Belum lagi di alam kubur untuk orang yang suka dusta, masih di alam kubur, belum di padang mahsyar, belum di neraka. Adab di alam kubur, Allah akan jadikan besi yang melengkung, bibirnya dibuka dengan dua besi sampai tengkuknya. Naudzubillah. Semoga Allah jaga kita dari adab kubur, dari adab neraka. Amin. Ya, maka kadzib ini yang pertama yang membuat wajah seseorang itu kering. Ya. Kemudian yang kedua, al-waqahah. Al-waqahah. Al-waqahah adalah qillatul haya, enggak punya rasa malu. Ini. Yang bikin wajah seseorang kering, enggak punya cahaya, enggak punya sinar adalah al-waqahah. Enggak punya rasa malu. Sampai ya termasuk tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ini rasa malu yang disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau sudah kalian enggak punya rasa malu, sudah lakukan apa terserah kalian. Ini saking coba apa? Bukan berarti Allah mengizinkan kita melakukan segala sesuatu, enggak. Tapi ini ucapan ini untuk apa? Menzajer. Peringatan keras. Ya sudah, kalau enggak punya rasa malu, lakukan. Ya. Sudah diberi Allah nikmat rezeki. Tapi apa? Masih suka makan uang riba. Sudah diberi kesehatan, tapi meninggalkan sholat lima waktu. Sudah dikasih istri cantik, tapi matanya jelalatan. Dunia maya, dunia nyata. Ya. Sudah dikasih mobil mewah, ya, masih mobilnya dipakai untuk maksiat. Sudah dikasih anak yang masya Allah indah menurut dia, tapi anaknya sering dibukuli, tidak dididik. Ini subhanallah, tidak punya rasa malu. Allah sudah berikan segala sesuatu, tapi apa? Tapi tidak bersyukur. Ini tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Naam. Maka ini termasuk yang menghilangkan cahaya dan mengeringkan wajah dan menghilangkan kandungan air dari wajah seseorang. Kemudian yang kedua, kathratus su'al an ghairi ilm. Berikutnya, suka bertanya tapi yang enggak ada faedahnya. Tanya terus, pertanyaannya enggak datangkan manfaat. Pertanyaan yang enggak ada di antara dia. Dia bertanya sesuatu seperti khayalan, enggak datangkan manfaat. Gimana ya Syekh, kalau hukumnya seperti ini, nanti seperti ini, inilah belum terjadi dan enggak pernah terjadi bertanya. Ya. Nah, ini apa? Katsratus su'al an ghairi ilm. Ya. Katsratus su'al an ghairi ilm. Apalagi zaman sekarang zamannya fitnah. Biasanya pertanyaan untuk menjatuhkan ustadznya. Untuk mengangkat derajat si penanya bahwasanya dia orang yang pintar dan biar ustadznya enggak bisa jawab. Ini zaman sekarang. Berikutnya pertanyaan apa? Pertanyaan membenturkan satu dai dengan dai yang lainnya. Ya. Ini naudzubillah. Ya. Naudzubillah. Dan yang keempat adalah kathratul fujur. Kathratul fujur. Banyak berbuat kemaksiatan, kefajiran. Itu menghilangkan cahaya pada wajah. Cahaya pada wajah. Ruh itu memberikan efek dari organ. Kalau ada orang marah, wajah merah, mata merah. Kalau ada seseorang malu, disingkap aibnya atau malu melakukan sesuatu, malu untuk diketahui saudaranya, wajah merah dan dia tertunduk. Kalau ada orang ketakutan, biasanya wajah warnanya kuning. Ini menunjukkan antara roh jantung kita ternyata memberikan efek pada organ. Jantung tambah berdebar. Ya. Kemudian saking malunya air mata bisa keluar. Saking takutnya muka langsung pucet dan dia keringat dingin dan jantung berdebar dan bisa sakit mah. Ya. Ini menunjukkan apa? Ruh itu memberikan efek pada organ. Ya. Ini bisa kita sampaikan, mungkin ada sedikit pertanyaan. Tafadhol barakallahu fikum. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wewangian yang mengandung bahan kimia bagaimana? Ada wewangian yang modelnya roll on, ada yang modelnya spray, ada yang modelnya seperti bibit minyak wangi, ya, kemudian digosokkan di pakaiannya. Ya. Alhasil pertama, kita bahas seperti roll on. Kita katakan roll on hukumnya mubah. Gak haram, gak makruh. Walaupun ada isi alkoholnya dari khilaf para ulama, karena alkohol gak najis. Ya. Alkohol yang diharamkan adalah alkohol yang memabukkan. Alkohol 40% di situ, apalagi alkohol denat 40% itu bukan memabukkan. Ya. Tetapi tetap jangan diminum. Ini untuk memakan luar. Dan bahan-bahan yang lainnya dari wewangian, jika itu roll on, kita juga apa? Meminimalisir bahaya. Karena permisi ya, ketiak kita kalau dikasih roll on, bahan roll on ini akan diisep, bukan diisep, diserap sama ketiak. Ya. Sehingga apa? Memberikan efek pada organ tubuh yang lainnya. Di ketiak itu ada titik meridian jantung. Kalau kita sering menggunakan roll on, bahan kimia roll on akan diserap oleh titik jantung sehingga membahayakan jantung Anda. Makanya kalau pakai roll on kadang-kadang saja, kita gak larang. Kalau pakai yang alami, misalkan pakai tawas atau misalkan pakai bahan yang lainnya untuk wangian, yang penting aman. Kalau mau jadi rutinitas, ya kadang sebagian orang nggak pede kalau nggak pakai roll on. Padahal kalau nggak pakai roll on juga nggak bau, ya. Tapi kadang bau, ya. Untuk mengobati bau ketiak bukan dengan roll on. Untuk mengobati bau ketiak, perbaiki menu makanan kita, ya. Pola makan panas dan dingin. Kalau kita terlalu banyak kombinasi panas dan panas, ketiak juga ikut bau, keringat juga ikut bau, badan ikut gemuk, ya, dan lain sebagainya. Ya. Maka untuk roll on silahkan, tapi jangan jadikan rutinitas. Cari yang kalau rutinitas cari yang lebih aman, ya. Cari yang lebih aman. Kemudian untuk spray. Untuk spray kadang ada juga isinya alkohol. Khilaf para ulama tentang masalah minyak wangi pakai alkohol. Kalau namanya khilaf, kalau Anda ditanya, jangan langsung apa hukumnya menyamangi ada alkoholnya, haram. Paling bagus dirinci, karena di sana ada dua pendapat, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Kalau Anda langsung bilang haram, di sana kita perlu menghormati ada orang yang berpendapat boleh. Paling jadi orang beradab kalau ditanya dirinci dulu, apa hukumnya ini, khilaf para ulama, itu lebih adab, ya. Yang pertama ada yang mengatakan pendapatnya halal, ada yang mengatakan haram. Halal kenapa? Karena kenyataannya alkohol denat itu gak memabukkan. Yang memabukkan itu alkohol, ya, model-model etanol dan metanol yang diteliti ternyata memabukkan. Nah ini sedikitnya atau banyaknya itu haram, ya. Maka semprot atau spray minyak wangi silahkan dipakai, tapi namanya bahan kimia kadang memberikan efek, minimalnya iritasi, ya, minimalnya bikin kulit kemerahan, kadang panas, ya. Paling aman mungkin pakai bibit minyak wangi, campurannya solvitin lebih mending, ya, misal, ya. Misalnya bagi mereka yang punya keterampilan ini di bidangnya, mereka lebih paham, ya. Untuk kalau bikin lebih aman mungkin pakai penyulingan sendiri dari aroma bunga dan lain sebagainya yang betul-betul alami. Betul-betul alami. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di Arab, di Arab kadang kalau mau ibadah sholat Jumat, biasanya jubah ini, pakaian kita ini biasanya diletakkan ada model seperti kayu, kayu di model segitiga, ya, mengerucut. Pakaian dimasukkan segitiga ini, di dalamnya dikasih bukhur, wangi-wangian dari kayu, gaharu dan lain sebagainya. Jadi apa? Alami. Wangian itu nempel ke pakaian tanpa ada bahan-bahan kimia. Ya, pakai bukhur. Ya. Juga demikian kalau di masjid, mereka biasanya berputar keliling biar masjid itu wangi semua. Bukan hanya gitu. Kalau Anda enggak biasa, Anda mungkin enggak bisa minum air minum mereka. Pernah kita minum air minum, baunya bau kayu gaharu. Ya. Jadi airnya juga diasapin, minum nyerap aroma gaharu, juga minumannya rasanya gaharu. Ya. Dahsyatnya mereka apa? Sangat menghidupkan apa? Wewangian di rumah-rumah mereka, minuman mereka, pakaian mereka, tempat-tempat mereka, ya. Kamar mandi aja dikasih minyak wangi, masyaallah. Ya, dengan aroma-aroma bukhur, masyaallah. Itu ya, insyaallah cukup ya. Nah, insyaallah cukup. Cukup insyaallah. Nah, tafadhol terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu. Amin jami'an. Kalau wewangian tadi saya memakai alkohol, apakah kita harus tahu misalnya ini sebenarnya campurannya ternyata memabukkan? Maksudnya mungkin aja gitu sebenarnya tadi alkohol dinat memabukkan gitu. Itu perlu nggak sih kita ngecek sampai musim gitu? Tidak perlu detail-detail. Asal hukumnya kita husnudzon. Asal hukum sesuatu kita itu husnudzon. Ya, tidak terlalu, nggak perlu sampai terlalu detail. Kalau antum biasa belanja, biasakan segala makanan instan mau mau model aroma, pewangi, macam-macam, biasakan membaca. Ya, misalkan ini antum pakai minyak wangi, baca isinya apa. Ada kandungan etanol kadang. Ada kandungan etanol. Begitu pula obat batuk, kadang ada kandungannya. Makanya dibaca betul. Ya, semampu kita. Di luar kemampuan, ya sudah, bismillah, husnudzon. Semampunya kita berusaha. Kalau ternyata ada, masih ada ikhtiar obat yang lain, gak harus ada alkoholnya. Karena apa? Sebagaimana dalam hadis, gak ada kesembuhan dalam pengobatan yang haram. Gak ada kesembuhan dalam pengobatan yang haram. Kenapa? Ini pengobatan, menurut mereka canggih-canggih. Obat semua ini hanya perantara untuk kesembuhan. Tapi yang memberikan kesembuhan siapa? Allah. Mau canggih kayak apapun, tapi kalau Allah gak meridhai pengobatan haram, gak akan sembuh. Seandainya menurut dia sembuh, badan tambah enak, mungkin Allah akan tambah penyakit lain. Nah, itu menunjukkan apa? Ketidakberkahan berobat dengan sesuatu yang haram. Insya Allah itu cukup, insya Allah. Satu lagi. Satu lagi. Fadhal. Labas, karena itu masih pembicaraan bisikan jiwa. Allah nggak catat sebagai dosa. Ya, selama kita nggak bergerak untuk melakukannya, selama masih bisikan hati ya, masih bisikan hati kan, masih bisikan hati, tetap kita berusaha melawannya, tetap kita berusaha melawannya. Malam yafal, au yatakallam. Selama dia nggak berucap, selama dia belum melakukannya, maka itu diampunkan, tidak mengapa. Itu saja insyaallah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada salahnya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.